Selamat datang di channel Pasombu Uas. Sertailah mereka. Selamat datang di channel Pak Sombu Uwas. Selamat datang di channel Pak Sombu Uwas. Tuhan. Selamat datang di channel Pak Sombu Uwas. Tenggara Timur. diberitakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah laut dan bulan dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini nan aku ucapkan. Selamat datang saudaraku yang ada di tanah Sumatera. Ada di daratan Jawa. Selamat datang saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat datang saudaraku di NTB dan Kalimantan. Pulau Maluku. sendiri, beta di sini jauh dari mama papa, rindu berkumpul. Saudara, jangan sampai pisah.